Nisa. Nisa. Nisa, tolong dengerin aku dulu. Apa lagi? Tolong dengerin aku dulu. Aku minta maaf sama kamu. Aku gak bisa tanpa kamu, Nisa. Aku sayang sama kamu. Kalau kamu gak mau maafin aku akan terus berdiri di sini sampai kamu mau maafin aku. Jawabanmu oh kasih, setiap saat ku harap ada keajaiban dalam dirimu. Indahnya masa lalu tergores semaraku, cemburu menguras hati. Kalau kini menyiksa diri, kembalilah kau kekasihku. Jangan putuskan, kau tinggalkan aku. Sekalipun sering ku menyakitimu, tapi hanya kaulah pengisi hatiku. Oh, oh, maafkan aku. Oh, oh, maafkan egoku. Oh, oh, maafkan diriku. Vivi, kamu ngapain sih? Kamu udah merusak acara ulang tahun aku. Indahnya masa lalu tergores semaraku, cemburu menguras hati. Kalau kini menyiksa diri, kembalilah kau kekasih. Jangan putuskan, kau tinggalkan aku. Sekalipun sering ku menyakitimu, tapi hanya kaulah pengisi hati.